bertemu denganmu. Kini kau berada di tempat maha indah. Belahan jiwaku pergi untuk selamanya, meninggalkan segala kenangan. Manis selalu membekas tanpa pesan kau tinggalkan diriku. Air mataku jatuh membasahi setiap kali ku teringat akan dirimu. Ku ingin kasihmu dalam langkahku setiap ku teringatmu. Cintamu di hidupku, kau wanita yang paling ku damba. Samaku, karena di hatiku engkau wanita satu-satunya. Dimana lagi dapat ku cari pengganti dirimu? Oh, aku rindu, rindu menetapmu sekali lagi. Satu-satunya, di mana lagi dapat ku cari pengganti?